Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantere. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Para alim, para ustaz yang saya takzimi, Kepala Balai Pemasyarakatan Surabaya bersama staf dan rombongan yang saya hormati, Bapak Kalapas Sidoarjo bersama staf dan rombongan, Bapak Kalapas Lamongan bersama staf dan rombongan yang saya hormati, khusus pengasuh Pondok Pesantren At-Taubah Al-Mukarram Kiai Haji Kusnan. Bersama seluruh pengurus pesantrennya yang saya hormati, ibu-ibu Dharma Wanita, para santri, ngunut dapurane santri. Santri rupane burek-burek. Saman kula lapo iso manggon nang kene. Aku nyawang raimu asli ku tunggu ya. Para wajah-wajah rungokno ta? Wajah-wajah kriminal. Yang mudah-mudahan hatinya tak seburuk wajahnya. Oh, berarti kita sama nyerumongso nek orang bejaji rupamu. Saudara-saudaraku, seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Gresik yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Karena siapapun itu kepingin dihormati dan siapapun kepingin jadi orang yang terhormat, betul? Sebejat-bejatnya orang itu kalau enggak dihormati pasti marah. Sak mbetik-mbetike wong iku nek gak dihormati mesti mewangkel. Senakal-nakalnya orang itu sebenarnya butuh kehormatan. Makanya kalau ada acara-acara itu perhatikan, itu pelajaran buat kita. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Ustadz, yang saya hormati para sesepuh, semua pasti yang saya hormati. Para pejabat yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, jamaah sekalian yang saya hormati. Itu pelajaran betapa setiap orang itu kepingin terhormat, kepingin dihormati. Kalau enggak dihormati ya pasti marah. Saya pun ketika ngaji di lembaga pemasyarakatan kayak gini, padahal yang saya hadapi kan dapurane ngene-ngene gitu. tapi saya ngomongnya tetap yang saya hormati. Coba andaikan saya jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, dan yang keparat. Nah, aku iso-iso diantemi sandal sampai coro-coro. Tetap yang saya hormati, karena saya yakin betapapun ini dapurane tetap kepingin terhormat. Saking aneh kan dalanmu isek keliru nae. Makanya aku yakin sampean gak kepingin ada keluarga sampean yang menghuni rutan, betul? Siapa yang bercita-cita anaknya menghuni rutan, pengen roh aku? Masa ono sing ngomongin dengan anaknya, nak, bapak yang ngutir mau neng Gresik nih gue kelas 2B, kon menikut iso manggon di Nusa Kambangan, kan lah. Ini gue lagi gawang tua koplak gak kira ono itu. Aku ngomong ini sing tak ada biancen yang kuculuk-kuculuk kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kepingin terhormat, terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi. Kok ngguyu? Iya biyen sobomu kono biyen. Saiki wis dibina ndok kene ya kudu waras. Saya tetap harus menghormati mereka, betapapun yang saya hadapi, mohon maaf, wanita-wanita yang katanya nakal. Saya ketika ngaji kasih pembinaan ya, ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati, tetap. Coba saya ngomong apa adanya. Ibu-ibu, mbak-mbak, para londe-londe sekalian. Yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para begenggek-begenggek yang gemar menghabiskan duitnya suami orang. Iya dicamah aku, gak bisa saya diumpah-umpah, dimaki-maki, gak ketepaan iso ditawani aku. Wong, mohon maaf banget yo. Saya jadi teringat waktu habis kasih pembinaan di salah satu lokalisasi itu kan disuguhi ya kayak gini lah tepak istirahat itu yang nyuguhi ya ketepaan kok ya ayu tepak ngaji kok ya cobil baban kabeh rukut ngono tepak sing nyuguhi tepak ayu akhirnya tak panggil mbak sebentar saya mau nanya ya gak apa-apa Pak Ustadz. Ngono ku atiku ya sempat ser-ser ngono ya. Lho ustaz juga manusia. Akhirnya tak tanya, Mbak. Apa sampean maaf Mbak ya, saya mau nanya. Jangan tersinggung. Enggak Pak Ustaz, saya enggak tersinggungan kok. Ada apa sih Pak Ustaz? Akhirnya saya tanya, apa mbak gak kepingin insaf, gak kepingin tobat? Ya Allah Pak Ustadz, siapa sih yang kepingin kerja kayak gini? Ini karena juga saya udah darurat, udah gak ada jalan lain, kebutuhan banyak, cari kerjaan susah. Kalau semuanya udah cukup, saya juga mau tobat Pak Ustadz. Ya Allah, ngunuku sik terusane lho sing gak enak. Barangkali Pak Ustadz mau ya ada diskon 50%. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa ternyata sebejat-bejatnya orang itu pada dasarnya dia baik. Guyumu kok gak mari-mari ngono model. Mohon maaf. Halo. Akhirnya rungokno ta. Ngono niku gandhuk jaba, gandhuk kene padha ndableke kok niku. Rungokno ta. Ternyata ya sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya orang, pada dasarnya dia itu kepengin baik, karena pada dasarnya dia itu baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyelehkan ya. Mendekek. Apa? Ayo kaya lambemu iku. Manusia diciptakan di dunia ini kan dalam keadaan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah itu dalam keadaan baik. Maka hidup ini dapat tugas untuk melakukan amal-amal yang baik, hal-hal yang baik, dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang baik. Ketika menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Pada dasarnya itu, nah wes, cek gak kakean ngomong ya. Dalam bahasa agama, baik itu disebut dengan istilah sholih. Sholih ritual, sholih sosial. Ngerti tak gak dijak ngomong model ini? Ayo ngomongi uang sing IQ ini rendah ya kudu menyesuaikan. Boh. Ngene tak baleni. Lah aku ngomong model ngene iki sampean paham tak gak? Ya wis. Sholih ritual sekaligus sholih sosial. Ini harus dua-duanya. Harus komplit. Enggak boleh timpang. Enggak boleh pincang. Enggak boleh ditinggalkan salah satunya. Sholih ritual saja tanpa didukung dengan sholih sosial yang baik, tidak cukup. Belum dikatakan sholih, belum bisa jadi manusia baik. Atau sebaliknya, sholih sosial tanpa ditunjang dengan sholih ritual yang baik, tidak cukup. Sholih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahdhah. Ya kayak sholat, kayak puasa, baca Al-Quran, kayak gini mau, sholawatan, ngaji, barang ini gini, dalam rangka untuk meraih sholih ritual. Nah, sholih sosial itu tersalur melalui interaksi, lah gak ngerti, kurung umum mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial. Niki sing elekmu iki ndek kene iki. Lah ngaku wae ta lah gak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lho, cek cepet urusane, wis enak jujur nae. Ya mungkin ada sebagian yang salah tangkep. Sing endi ya? Sing salah tangkep. Oh gak ono iki. Niki ancen yo bajingan kabeh kok. Lah sing gak trimo maju om rene. Aku ijen musung sakmene kae mesti kalah aku. Ngene. Lagi nek kepala rutan Rangiro wani model ngomong kaya aku ngene iki. Pengen dikeruyuk sak pirang-pirang. Lah nek aku sing ngomong gak kira wani kok masih ngene iki sik tetep dikualat sian. Karena saya yakin di bathukmu itu ada kebaikan. Nah, iki sing arep tak juguk iki. Makane sering-sering ngundang aku, Pak. Pokoknya lek sering ngundang aku model ngene-ngene iki waras kabeh. Syaratnya situ sumbut. Pokok sumbut ya berangkat. Loh. Sumbut itu artinya apa? Pikirmu lak duit ngono to. Artinya sesuai sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya. Itu namanya sumbut. Pikiranmu duit ngono. Namanya bajingan nih pikirane wis ngono ae. Saman jangan negatif thinking. Aja suudon. Dipikir kiai ustadz itu materialis gitu. Mbok anggap kiai iku nek karo duit nang terus moh ngono ta. Yo arep kok. Lah ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah itu ibadah ritual, hablum minannas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia, dimuliakan Allah, itu pasti solihnya komplit. Ya solih ritual, ya solih sosial. Contoh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, beliau luar biasa, hebat. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu enggak pernah ketangkep sama penjajah. Enggak pernah ditangkep Belanda, enggak pernah ketangkep Jepang, enggak pernah ketangkep sekutu, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan, enggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah, hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep, lolos. Iki rata dudono rahasiane, soalnya mesti engko mbok tiru potonganmu. Bahaya lek potonganmu duwe ilmu ngene iki, jelas bahaya. Lha sampean ora patek sakti yo nyolong pitik kecekel. Maling ketengan. Kone ku lek gurung pinter ojo dadi maling dhisik. Maling mesisan oleh 10 triliun. Maling ini wis duwe seragam sing lengkap, pangkate dukur, dadi yo maling. Nyolong trimo nyolong pitik. Penggaweanmu lak nyolong ayam, ngono iku to. Halo. Ya ana sing judi ketangkep barang ngono. Ya ana sing gara-gara sabu ngene barang. Wis sampe saiki durung waras telere raimu iku. Halo. Halo. Mohon maaf bakal apa sajur ya wis wong-wong iki. Mesti santak gembukane ndok kene. Ngene. Wis rungokno ta? Jenderal Sudirman itu sakti. Ya. Mulia, iya. Terhormat, iya. Luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Tutuake, bro. Akek jarene. Ngene. Lha iku mesti ana sing ngrasani. Iku kiyaine yo gawe akek iku lho. Iki duduk jimat. Satu, saya itu memang suka keindahan. Jadi mulai dulu kalau tahu kaset-kaset ceramah saya mulai tahun 2007-2008 itu aku yang gak yakin, wancen aku seneng yakin ke bian. Yang kedua, sunnah rasul. Kanjeng Nabi Rasulullah itu juga pakai cincin. Cuma yuk, diri cilimu yuk si jahe yuk si tinggung nikabe. Nanti sing tak gaya yuk api bakal yuk pekmu koral dilus. Ono janggarai tak? Nah wes ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak Pak Kusnan, mbina kroco-kroco ini model kayak ini ki enak. Masih ditautui gak kira mangkel. Gak kira mangkel. Angel golek ustaz model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Lho, orang-orang yang model kayak gini langsung ditui Al-Quran surat kesekian ayat kesekian mendal iso-iso ustadznya dilokno ustadz gendeng yang ngono barang tapi lek macak mode gendeng yang ini kan dia merasa bahwa saya juga bagian dari mereka ngono lho cara ning ini membaur ngene iki wis Allahumma sholli ala Muhammad jimate Jenderal Sudirman itu tiga yang pertama beliau itu daimul wudu mengabadikan wudu bahasa Jawanya ngelanggengno wudu ndak pernah batal. Oke, setiap batal langsung wudu. Habis kencing, ya langsung wudu. Tut wudu, tit wudu, tet wudu, pret wudu, brot wudu. Loh kan yo beda-beda suaranya. Tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, semakin gede volume entut. Yo mbok kok ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo cilik. Tapi lo bokongnya gawe dikandel yo. Beda. Wes. Wes ta rungokno. Beliau Jenderal Sudirman itu enggak pernah batal wudunya. Setiap bablal langsung wudu. Pokoknya angger batal langsung wudu. Mau tidur wudu beliau. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Begitu bangun wudu. Subhanallah, emang wudu itu rahmatnya Allah. Orang yang punya wudu ditemani malaikat. Tapi kalau enggak punya wudu apalagi enggak pernah wudu ditemani setan kayak rupamu itu. Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudhu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba. Kate nyolong wudhu dhisik engko lak gak sida. Kok sampean winginane nyolong engko tepak gak duwe wudhu kok. Loh kok masak dikandani? Itu loh. Wes-wes. Wajah kalau kesiram air wudhu itu dibarengi rahmatnya Allah. Air wudhu itu dijadikan malaikat sama Allah, maka sunahnya habis wudhu kan enggak boleh, jangan dielapi, jarkan saja. Dijarno iki lho, melu-melu ayo. Nah, malaikat kok diusap-usap gitu lho, biarkan saja, itu air wudhu itu malaikat dan air wudhu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya besok di akhirat, cerah cemerlangnya di dunia juga. Wajah yang sering dibasuh air wudhu jelas beda dengan wajah yang enggak pernah terbasuh air wudhu. Kalau enggak pernah terbasuh air wudhu itu meskipun ganteng cantik itu modele yo apa yo. Nah, betul. Betul. Modele ngono. Enggak ada cahayanya, enggak ada nurnya. Modele ku blenek ngono nyawang. Tapi kalau sering terbasuh air wudhu itu mengandung aura. Meskipun hitam. Ya contohnya saya. Ndak, subhanallah. Ini, wes. Perempuan itu juga gitu. Kalau kepengen cantik sebenarnya enggak perlu macam-macam make up. Karena kecantikan itu sumbernya dari dalam, inner beauty. Oh, bajingan nih lo ngomong betul. Bukan outer beauty. Lah kadang-kadang mohon maaf, banyak perempuan yang salah. Kepengin cantik itu raine didempul. Alise dikerik. Resi bersih diganti buntute kalau jengking. Ndak tahu Pak. Teknologi kecantikan itu sekarang kan macam-macam. Ada yang pasang wis mbuh apa ae jenenge ngono iku. Ada lagi nyambung rambut. Bahasa Inggrisnya higher extension gitu. Ala kok kowe gak kira iso ngomong ngono kok. Ada lagi menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya eyebrow. Iki dibikin jentit gitu kayak kayak kepeting. Kadang enggak mau kalah sambung sampai 3 meter. Enggak. Wudu, biasakan wudu, berbanyak baca Al-Qur'an, berbanyak baca sholawat, ini akan mempercantik zahir batin. Panglima besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudu, enggak pernah batal wudu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu ini bukti ya. Bukti kalau beliau daimul wudu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudu, wadah air untuk wudu yang terbuat dari tanah. Itu bahasa Indonesianya saya enggak tahu jujur, tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu, namanya the padasan. Itu mohon maaf Pak Nadif, mohon maaf ngadepi ngene-ngene nggo bahasa teman-teman yo gak ono gaene wis ngajine model ngene iki ae, sing penting kan mereka paham. Ah wis ada itu sampai sekarang, setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau. Memang beliau seperti itu. Terus yang kedua, jimatnya apa? Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu. Ini yang sulit ditiru. Saya ngomong dewi gurung karwani soniru. Loh bener. Begitu masuk waktu sholat, segera laksanakan itu sholat. Sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk, beliau betul-betul menjaga sholatnya. Dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. Mohon kurung azan iso murang-muring barang. Meso kadang-kadang kurung azan. Yo gak usah tak tirokno mosok aku kokon meso. Kate maling kurung azan. Nek sampean yo gak peduli kok. Ini kadang-kadang udah gak mau ngejawab azan, terus gak sholat-sholat. Sholatnya aku modele di tunda-tunda. Udah nanti aja sholatnya, waktunya masih panjang. Engko ae sholate, engko ae terus. Akhirnya enggak sholat. Sekali sholat digabung dari siji. Sholli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi. Oplosan lillahi ta'ala. Sholat barang dioplos. Yang ketiga. Jenderal Sudirman itu sosialnya juga tinggi. Yang dua tadi kan hablum minallah. Langgeng no wudhu, sholat di awal waktu. Itu kan hablum minallah, betul? Betul, saman gak ngerti ya wis ngomong oi. Betul ngono lho. Urusane cek cepet tak baleni. Betul? Nah, cek kita goblokmu. Jadi yang ketiga ini hablum minannas, luar biasa. Beliau sosialnya tinggi. Setiap singgah untuk beristirahat di satu kampung atau desa, masih ada sisa perbekalan, sisa bahan makanan, padahal ini bekal untuk perang loh ini. Jenderal Sudirman selalu kasih instruksi ke anak buahnya, ini sisa-sisa bahan makanan, bagikan ke warga sekitar sini yang miskin. Subhanallah, padahal itu untuk bekal perang, disuruh bagi ke warga desa yang miskin. Luar biasa. Pantas kalau beliau dihormati, dihargai, dikenang, diteruskan perjuangannya. Nama beliau abadi, dijadikan monumen, bahkan dijadikan nama-nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan protokol, jalan utama yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu dikaya jenenge got kok gak payu. Saya lumayan jenengku ditulis dong kene payu. Subhanallah. Lagi tak kasih contoh. Yo biar dicontoh gitu loh, biar saman tiru. Saman lah kepengen tobat ah. Oh, gue bawaan teri temenan tak gak. Ini. Allahu yarham Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke... Sama ini orang Indonesia atau orang Afrika? Gus Dur itu Presiden RI yang ke... keempat. Beliau luar biasa hebat, lepas dari secara fisik ada keterbatasan. Beliau mohon maaf, secara fisik matanya, mata zahirnya enggak bisa melihat, tapi mata hati dan mata batinnya tajam. Emang enggak bisa melihat beliau. Makanya waktu beliau jadi presiden itu banyak yang demo, ngawur, aku murang-muring aku ngrungu. Kowe mung ngawur, kostur mundur. Kostur mundur, rasane ati bathukmu atos. Jangankan mundur, wong maju ae nuntun kok dikon mundur. Wong wis ngawur tok wong-wong. Atiku lemboro iki. Sakit aku. Demo ngawur ngomong. Beliau luar biasa. Beliau Gus Dur sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tak kasih tahu jenengan semua, tak kasih tahu. Yang ziarah ke pesareannya Gus Dur, yang ziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari tidak pernah kurang dari 3.000 jamaah. Bendino. Saya dapat informasi dari teman-teman, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gus Dur, tiap hari tidak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus. Bendino. Lah sampean zaman iki solek wis mati, kira-kira sing ziarah ana kuburanmu ana pirang gledekan. Hah? Satosae gak kebek. Anakmu gorong karuan gelem ora kuburanmu. Ngapun nang kuburane bapak-bapak bajingan ae. Ampun yo ben. Muga ampun temen ngono. Makanya pantas tiap tahun di hauli, haul Kiai Haji Abdurrahman Wahid, haul Kiai sapa, haul Kiai sapa. Ana hole maling. Aku ceramah yang mono yamene gorong tahu diundang pengajian umum dalam rangka peringatan haul maling terkenal. Ngajur yo benok. Iki padahal sik maling cili-cili. Durung maling gede-gede. Nek kapan-kapan tak garap sisan maling gede-gede. Nah, anjen penggaweanku ngene iki. Aku ndak ngurus ngaji ndek endi, ngajiku ya model ngene iki. Saya siap resiko kok. Umpama gak diundang neh nduk kene, golek kon liyane. Apa bingung? Tapi ya rata-rata yang pernah ngundang saya itu mesti ketagihan. Maling iki ketagihan ngrungokno omonganku. Aku dhewe heran kadang-kadang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus Dur kok begitu hebat? Coba, padahal sudah wafat. Hebat. Zaman tak kandani. Gus Dur itu ibadahnya ke Allah biasa. Biasa. Saya tahu sendiri. Gus Dur kalau ibadah ke Allah biasa. Gus Dur itu kalau sholat subuh cuma 2 rakaat. Kok diguyu tuh, ada yang salah dengan kata-kata saya? Lah iya, Gus Dur itu kalau sholat maghrib ya cuma 3 rakaat. Podo karo sampean. Nggih. Gak sholat bareng nyaut nggih kono. Subhanallah. Tapi kok begitu hebat beliau? Apa di antara faktor penyebabnya? Hidupnya digunakan untuk khidmah, melayani umat, melayani masyarakat, sampai kepentingan pribadinya kalah, kepentingan sendirinya kalah demi masyarakat, sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa beliau dicintai umat? Karena beliau mencintai umat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu kalau kepingin dicintai rakyat, rumusnya sederhana. Asal pemimpin mencintai rakyat, maka pasti rakyat akan cinta sama pemimpinnya. Moga-moga Pak Kusnan ngrungokno iki. Gampang, kata orang Jawa gini, pokok isok dadi gula mesti dirubung semut. Nek dadi tembelek ya dirubung laler. Makanya saya kalau ngaji ning jaba ya tepak ono ya calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon gubernur. Sebenarnya mudah untuk menarik simpati masyarakat, itu mudah. Apa yang keluar dari hati pasti akan masuk dan diterima hati. Ngono. Artinya apa? Bersihkan hatinya, luruskan niatnya. Kalau memang benar-benar niatnya baik, pasti otomatis rakyat akan senang. Nggak usah pakai keluar-keluar saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya berjanji kalau sampai menang dan terpilih akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. Wong saiki lho diomongi ngono yo pret. Malah kadang ngono gede-gedenan masang gambar baliho di pinggir-pinggir rembong. Manuk gak uman dalan sampe. Setiap kate mabur nobro gambare calon-calon ngono yo. Ono calon wedok masang foto gak iso gawe kata-kata. Posone dipatang pasang ambek mengengeh. Tulisane keliru. Coblos saya sudah terbukti rasanya. Sembuh-mbuh. Wes. Nah, lepas dari ya terus ya terus, tapi tolong sing rumangsa gak melu nyangoni gak adek cerewet. Karing rungokno rewel. Ngene. Beliau wali atau bukan ya wallahu a'lam. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu hakikatnya wali kecuali sesama walinya dan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang di hadapan saya ini juga wali, tapi wali murid. Ya, munggah didik ya wali nikah. Ada nyalon wali kota potong ngamur akhirnya habis banget. Enggak butuh. Tapi setidaknya ya punya karakternya wali lah. Nah, gampang-gampang ukuran kewalian itu diantaranya dilihat dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Jadi gak gampang-gampang. Saya jadi ingat tahu ono sing ngomong do aku ngene. Ten mriku niku wonten wali. Aku penasaran, akhirnya tak takoni. Lah sampean kok weruh lek iku wali? Nggih. Kabare ngono. Dekne iku iso salat ndek dhukure godhong gedang. Langsung tak jawab. Yo iku wali codot iku aku. Umpane iso salat ditukuri godhong gedang terus wali ngono ta. Mecek gampang. Yo lek pemain sirkus. Yo lek pesulap. Memang wali itu punya karomah. Punya keistimewaan. Tapi lek urusan ibadah tetap prosedure podo karo Kanjeng Nabi, ndak menyimpang dari apa yang telah digariskan Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tetap nurut Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau salat ya ndak aneh-aneh. Rasulullah itu kalau salat ya di masjid, di musala, di rumah. Saya itu belum pernah kok baca hadis yang bunyinya ketika Rasulullah salat di atas godhong gedang. Ya sholatnya ya seperti yang dituntunkan kepada kita, ndak harus aneh-aneh. Wangitmu wali terus aneh-aneh, pengen jadi wali terus jenggote diingut tau bawa kayak iku. Halo, rumahmu tak? Wali murid. Halo, aman rumahmu tak? Rasulullah itu hidupnya juga proporsional, ideal. Ini untuk kita contoh. Memang Rasulullah itu kan teladan. Beliau memberikan keteladanan yang super, keteladanan yang prima dalam seluruh aspek kehidupan. Rasulullah hidupnya proporsional, ideal. Wayahe ibadah yo ibadah, wayahe sembahyang yo sembahyang. Ayo jawaban ya. Wayahe sholat yo, wayahe ngaji yo, wayahe wiridan yo. Wayahe nyambut gawe yo. Wayahe mangan yo. Wayahe turu yo. Ngono. Demikian pula ketika malam hari, Rasulullah membagi waktu hidupnya itu jadi tiga. Ndak kok terus nang Gusti Allah tok ndak? Sulusun li ahli, yang sepertiga malam awal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, bercengkrama dengan keluarga. Karena keluarga juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Wa sulusun li nafsi, yang sepertiga malam berikutnya untuk pribadinya, untuk istirahat, untuk tidur. Wa sulusun li rabbi, yang sepertiga malam akhir untuk Tuhannya, untuk bercinta, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Jadi orang yang benar itu gak kok terus wis Gusti Allah tok tok tok tok sing dipikir. Terus gak ngurus donya, gak ngurus keluarga. Ndak seperti itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Wong gitu muter tasbih ayo. Wiridan tasbih diputer ambek wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sulastri Sulastri Sulastri. Terus ndak gelem kerja, ndak gelem nyambut gawe. Ndak, kalau makam kita ndak boleh seperti itu. Ono wong nang modele ngono. Insyaallah ya kaliren. Halo. Halo. Saman rungokno ta? Memang prioritas ibadah itu sesuai profesi. Yang prioritas, saman ngerti tak prioritas ini? Ngkrungumu ya potas ngono. Sembong ngomongi wong ngene iki angel kok. Sing dipentingno iki ibadah sing difokus piye ya ngomong iki. Sing dipeno sing di inti ibadahnya sampean ku ndek kono ngono lho maksude. Itu sesuai makam, sesuai bidang, sesuai profesi. Gampangane sesuai profesi. Kake contoh, lek pedagang prioritas ibadahnya yo dodolan, jualan yang jujur. Itu yang menghasilkan pahala besar, menghasilkan keuntungan besar. Dunia akhiratnya dapat. Ini yang prioritas di samping ibadah-ibadah yang lain, tapi tetap ada prioritas. Kalau guru prioritas ibadahnya apa? Yang ngajar murid-muridnya, ngekei ilmu untuk murid-muridnya. Murid prioritas ibadahnya apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Tukang syuting. Iko barang. Prioritas ibadahnya apa? Ngintip. Nginceng ilo nginceng. Ya cuma lek ngintip ya sing roto, Bro. Kadang ono tukang syuting enggak tepak iku. Nyuting tepak wong ayu disuwek-suwekno. Sing disuting ayu. Gawedeno andeng-andenge lho ketok. Sak pola-pola lambe iku ketok kabeh. Tapi lek sing disuting wong tuwa dilewati sret. Moke lek tukang syuting modele ngono, tak dongakno mripate timbilin kiwa tengen ngisor ndukur. Mangane sing roto aja aku tok ae sing disuting. Ada prioritas itu ada. Petani yo ngarep sawah iku. Wong tuwa prioritas ibadah didik anak. Kalau ustad tukang ya prioritas ibadah yo mulang ngaji. Mulang ngaji murid-muride mulai mengenalkan baca tulis huruf-huruf Al-Qur'an itu. Alif fatha, alif kasra, alif dhamma, u. Lah ngono sing banter. Ba fatha, ba kasra, ba dhamma, bu. Banter ya. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah lauf ya dhamma yu. I love you. Ustaz kok. Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasrah mis ya dhamma yu. Lah ngono. Ini prioritas ibadah. Nah, sipir-sipir iki prioritas ibadah yang jaga potong ngamu ngene iki. Aja sampai ucul. Nah, iku ganjarane gede, Bro. Aja sampai ucul. Ingon-ingon model ngene iki. Mohon maaf. Halo. Nah, kalau kiai ya prioritas ibadah yang wiridan. Loh iya dong, kiai Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim. Kok ramil gak ate, langsung Qadim. Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim. Langsung Qadim kok. Lapo kok ramil barang. Pas kok ramil iri, aku gak ate disebut. Iku gak masuk Asmaul Husna. Langsung Qadim. Ya Allah Ya Qadim, Ya Allah Ya Qadim, Ya Allah Ya Qadim. Prioritas ibadah kiai wiridan. Iya. Ngeto. Ya Allah Ya Rahim, Ya Sami'u Ya Basir, Ya Sami'u Ya Basir, Ya Sami'u Ya Basir ngono. Ah suwe-suwe engko ya Ya Dana Ya Dana Ya Dana Ya Dana Ya Dana Ya Dana Dana. Ayo apa bangun masjid kentekan semen. Ayo butuh dana, Ya Dana Ya Dana Ya Dana Ya Dana. Es, rungokno. Tentara, prioritas ibadah menjaga kedaulatan negeri, menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan dan serangan musuh yang akan menghancurkan negeri. Polisi, nah, prioritas ibadah yo, Kamtibmas karo nyekeli potong amu ngene. Gak usah guyu wong ancene ngono temen kok. Makane aku pesen kon meneh lek wis metu dolen nang omahku ya. Tak gecek ndak semua. Ya maksudnya tak kobloke, cek dadi waras temenan ngono lho. Tajak zikir, dikasih solusi, dikasih motivasi, dikasih ngono. Gratis-gratis gak ada yang bayar. Nanti mau nuturi dapuramu ngono iku. Endi omahe jare? Kok niku gak tau ngrungokno pengajian lho. Mangkane mlebu ndok kene. Wes. Wis tak takon, ndi omahe? Aja sudono kok dirampokmu karo dene. Mangane gak disudono. Eh, srengono. Wes, wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Yo. Meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal meniku. Nah, pejabat prioritas ibadah yo. Yo tanda tangan karo setempel itu. Pengajuan remisi. Yo, betul-betul potong ngamu. Mlebu sik rong wulan njaluk remisi. Yo, berkelakuan baik. Iku sing garakno cepet oleh remisi iki kelakuanmu ku sing apik. Lah aku janji lek wis metu aja kumat maneh. Awas kon, wonangan aku kumat maneh tak gasak kon. Wong temen tak wis temen. Tak titeni makane tak pentelengi situk-situk raine aku cek weruh. Kapan-kapan aku lek wis sampean metu mah kemau tak ketemu dek ngene tahanan to. Sapa ngerti meneh dadi kiai kon. Ini diamini malaikat. Aku sering ngomong loh. Jadi belum tentu orang-orang yang berpenampilan seperti ini dalam pandangan Allah lebih jelek daripada orang-orang yang berpenampilan seperti ini. Bener. Bahkan dalam bahasa simpel saya sering saya istilahkan, mantan bajingan itu jauh lebih baik daripada mantan kiai. Oh no. Kenapa? Mantan kiai ada harapan, mantan bajingan tuh ada harapan jadi kiai. Tapi lek mantan kiai gak ketepan jadi cangkemmu ya sing ngomong ya. Aku gak melu-melu. Jadi kalau pejabat ya prioritas ibadah ya tanda tangan sampai setempel itu. Tanda tangan eret-eret-eret setempel cetok. Itu prioritas ibadahnya. Misal, ya misal kok ada proposal pembangunan masjid, pembangunan pesantren, ya enggak usah banyak pertimbangan lah. Apa ini? Proposal Bapak. Apa? Bangunan masjid, bangunan pesantren. Pulpen, eret-eret-eret cetok, setempel cetok. Wes, ini insyaallah jabatannya barokah. Aja kok dadi pejabat dikai proposal, "Woi, bangunan pesantren." Iya, tak tanda tangan nih, tapi golek cair ya aku 20%. Ini pejabat yang lebih bajingan daripada bajingan. Oh no. Menenge Pak, tenang ae sih. Lho ngene-ngene iki lho kapan senenge nek gak wayah ngene iki. Dhewe ku senenge nek tepak ngene iki tho. Syukur-syukur yang kaya kepala rutan Pak Kusnan anu pengajuan proposal. Apa iki? Ya, alhamdulillah Pak saya sudah bebas. Terus ini saya alhamdulillah dari pembinaan selama di rutan ini saya alhamdulillah Pak, sekarang saya diserahi musola. Ngono misale ngajukan proposal dilihat Pak Kusnan. Ya wis cepet tanda tangani eret-eret-eret-eret delok. Berapa ini dananya yang diajukan? Ya 50 juta. Cukup tak nggae musala 50 juta. Ya wis ndak cukup, engko tak tambahi 1 juta. Lah ngono. Lho lek Pak Kusnan gelem ngono, insyaallah bangkrut. Dadi loh itu yang prioritas. Ini loh jamaah sekalian, dulur-dulurku. Ngene, waduh panas. Ngene, sing iso ndadekno wong bener, soleh itu modalnya bener. Iku dadi wong sing mulya. Lah orang yang paling mulia itu yang gimana? Takwa. Takwa ini yang menjadikan orang bener. Saya ulang. Yang bikin orang jadi bener itu takwa. Kalau ilmu cuma bisa menjadikan orang itu pinter. Dengan no, hui, hui, awas tak catet gak oleh remisi kon. Apa rame ayo. Pengajuan remisi ditolak. Lah, ana wis mlebu ndok kene iki lho sing mbok arep-arep lak remisi tok to. Oh, wis potong namu. Wis ngene. Muga-muga aku gak katut gendeng muga-muga. Jamaah sekalian, dulur-dulurku, gini ya. Lek iso dadi wong urip iku ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Tapi untuk bisa mencapai bener dan pinter, pinter dan bener, sulit. Nah, ini ada dalil hubungan antara pinter dengan bener. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan dalil yang saya baca ini, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat remisi dan cepat dapat hidayah. Rungokno. Saya doakan yang mau menirukan dalil yang saya baca ini mudah-mudahan rezekinya lancar. Nah, minimal gampang gelek utangan. Lek ora paling penting kanggo sampean. Sampean metu teko kene gelek utangan repot yo bingung sampean. Soale sampean iki saiki ndek masyarakat gak pati dipercaya wisan. Lah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat niku angel. Nggih napa mboten? Oh, alhamdulillah jujur. Makanya tak dongakno, gampang urusane karo masyarakat. Masuk guys stempel, wah aku tau dikai ngaji karo Anwar Zahid. Ngono tobat temenanan aku iki, to lho. Bathukku wis ana stempele. Tobat. Yo, bathuke cek ketok ireng ngono lho cek pantes. Mene sak goreng metu tatap tatapno cagak dhisik. Halo. Aman rungokno. Iki sampean cek ngerti hubungannya antara pinter dengan bener. Diturunkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran. Walaisa kullu benerin pinteran. Gak kabeh wong pinter iku bener. Lan gak kabeh wong bener iku pinter. Akeh wong pinter sing gak bener. Lan akeh wong bener sing gak pinter. Tapi timbang dadi wong pinter sing gak bener, luwe becik dadi wong bener masih yo gak pinter. Soale minterno wong bener iku luwe gampang tinimbang benerno wong pinter. Bingung ya wis. Aku wae bingung kok. Apa maneh sampean? Loh, tapi saya bertanggung jawab dengan statement saya ini. Lek ana sing kate bantah aku siap kok dijak argumentasi. Masih batuk ireng gak kira kalah aku. Ayo, aku mau lah ngomong ini sih. Laisa kullu pinterin beneran. Ya sorry, aku pakai dalil kayak gini. Soalnya tak tahu ada dalil ayat Quran, potong kamu gak kira paham. Gak ada kaini, ngetuk dalil. Ngini duwi kule sallallahu alaihi wasallam. Ya tambah longak, longok. Ngaji karo ngene-ngene gak perlu, kakehan dalil gak perlu. Dikai pengertian-pengertian yang mengarahkan pikiran dan hati mereka jadi positif. Ngono ae, motivasi yang paling penting. Ya, lebih-lebih pakai gaya yang model friendly kaya ngene iki. Ngono carane. Kewereng mendal kabeh, mari dijak ngaji malah meso-meso barang ngono. Wong potongan ngene-ngene iki. Nek aku karakter ngene iki sapal aku wisan. Sarapanku bendino wisan. Nanti mau ngadepi potongamu, ngadepi narapidana Nusa Kambangan yang penggaweanku. Nanti mau potongamu, oh, bajingan kelas teri. Mestarungono ka? Oh, ini gaya ini gambarnya tato. Wetenge gambar bom. Kelek gambarnya granat. Anggitmu polisi wedi karo tatomu. Wis gak tau wepak kono. Ngebathoki gambare pedang bersilang ngene. Wis mbuh mbuh. Wis. Iki ngene, artine ngene, Bro. Saman rungokno. Lho ngene iki lho, Pak. Gak gelem mari arek-arek dijak ngaji. Soale ngajine enak. Mencoba dikai ustaz sing serius metenteng 10 menit wis diobrak ustaze jan. Koe nang wis nang boleh lah ngono. Wong ngadepi ngene-ngene. Tapi lek mbek aku gak kira gelem mari are-are ngene. Makane sering-sering ngundang saya. Dijamin warga binaan sini akan jadi warga binaan terbaik di seluruh Jawa Timur. Nah, ini warga binaan ini jadi terbaik. Nah, kepala rutan ini gak munggah pangkate. Gak kira rugi, Bro. Ngene. Yuk, kepala rutan ya perlu dibina gitu. Lo kadang malah jadi pemasok sabu-sabu. Kasusnya wis akeh di negeri ini, banyak kasus seperti itu. Aku wis nyekel model ngono, wis nyekel kabeh aku. Kepala rutan yang do kedonyan-kedonyan ini lah ngono. Malah menjembatani peredaran narkotika ning lembaga pemasyarakatan. Ono sing model ngono iku. Tapi lek iki gak iku. Gak. Sing tepuk tangane tahu oleh sabu-sabu. Aku kayak bocoran nih, siapa sih nggak mlebu mrene? Nah, karuane tak laporne. Es. Laisa kullu pinterin beneran. Tidak semua orang pinter itu bener. Betul enggak statement saya? Orang pinter yang enggak bener ada apa enggak? Oh, malah banyak Pak Jare, Pak. Yang merusak negeri ini orang goblok apa orang pinter? Ngono Pak jawabane arek-arek. Nah, yang menghabiskan duit negara ini orang goblok apa orang pinter? Iki padahal arek-arek gak tau sekolah lho iso jawab. Sampai negara perekonomian kolap bisa iki. Zaman tak kasih informasi ya, zaman gak tahu nonton TV ya. Nonton TV ya kuatir nek beritamu dhewe.